Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, hidayah dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Minal Ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada keterangan beliau sebelumnya kita dapatkan bimbingan berkaitan dengan doa, apa yang pantas dan apa yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Terlebih kita adalah hamba Allah yang selalu membutuhkan berhajat kepada Allah dan bermunajat dengan doanya. Karena itu rangkaian terbesar ibadah kita adalah doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karenanya beliau dalam kitab ini memberikan bimbingan membawa beberapa addu'a yang dibaca oleh para nabi. Mereka berdoa, bermunajat dengan doa tersebut kepada Allah yang kemudian Allah mengabulkannya. Dan ada di antara mereka yang berdoa untuk meminta diampunkan, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, kemudian Allah pun mengampunkan dan memaafkan dosanya, sehingga diharapkan dengan doa-doa tersebut kita pun memanjatkannya, kita pun menegakkannya. Karena kita tentunya berharap doa kita dan permintaan kita diterima seperti mereka. Juga telah kita dengarkan bagaimana para nabi dibimbing oleh Allah untuk berdoa. Bagaimana para nabi menyebutkan doanya dengan sebaik-baik doa. Ini juga menambah keterangan bahwa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah, dan bagaimana kesungguhan nabi berdoa dengan doa tersebut, agar kita tentunya mengucapkannya, bermunajat dengannya. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ini betul-betul tertanam, betul-betul tertancap di dalam kalbu kita, menjadi ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan keterangan tentang doa para nabi tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, wa min dhalika du'a'u Ibrahim khalilur rahman wa ibnuhu Ismail. Kata beliau, dan dari doanya para nabi, dan dari doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang dipanjatkan, diminta oleh para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah. Demikian anaknya wabnihi, doa Ibrahim Khalil, Khalilur Rahman, wabnihi Ismail, dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Tentunya Ibrahim nabi dan rasul, dan Ismail anaknya adalah nabi pula. Wahuma yarfa'ani qawa'id al-bait. Di mana mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk membangun dan menyusun fondasi dan bangunan rumah Allah yang kita kenal dengan nama Ka'bah, Baitullah. Ka'bah ini difondasikan fondasinya dan dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail dengan perintah Allah. Tetapi kalaupun ini adalah perintah Allah, yang itu tentunya wajib untuk dijalankan oleh Ibrahim, demikian Ismail, mereka mengetahui dan mereka menyadari bahwa ketika mereka diperintah satu perintah, tentunya dengan perintah ini membawa kepada pahala kalau dikerjakan, dan akan menyempurnakan dengan pekerjaan ini kalau dibarengi dengan doa agar Allah menolongnya dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima hasil pekerjaan mereka. karena perintah ini adalah perintah untuk membangun rumahnya, agar Allah berkenan menerima apa yang mereka tegakkan dari rumah Allah. Sehingga mereka pun seraya membangun rumah Allah, tidak lepas mereka meminta, bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan mereka. Dan tentunya Allah pun menerima amalan mereka. Allah menyebutkan dengan firman-Nya bagaimana Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam suratul Baqarah ayat 127-128. Wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah hasil kerja kami, apa yang kami tegakkan dari amal, yaitu kami engkau perintahkan mendirikan rumahmu, kami pun mendirikan rumahmu. Dan ketika telah berdiri rumah ini, rumahmu ini, ya Allah, terima amal kami. Taqabbal minna. Betapa baiknya dan betapa beradabnya Ibrahim terhadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dia menyadari apa yang dia tegakkan pertama itu diperintahkan oleh Allah, dan Allah ketika memerintahkan hambanya tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala membantunya, menyukseskannya. Dan ketika terbangun, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkannya. Kalaupun tentunya rumah ini diperintahkan untuk membangunnya hambanya ini, Ibrahim, yaitu tidak luput dari usaha dan tenaga Ibrahim membangun rumah tersebut dengan perintah Allah. Ketika terwujudkan rumah tersebut, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia pun tidak dengan sombong dan angkuh telah menegakkan rumah Allah, tetapi dia bahkan merunduk, meminta penerimaan dari Allah, jangan sampai rumahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai apa yang Allah perintahkan kepadanya tidak sesempurna dia kerjakan. Demikian anaknya, maka mereka pun meminta, Rabbana taqabbal minna. Dan ini tentunya, kalaupun kita belum baca keterangan dari beliau di sini, tentunya membimbing kita semua untuk selalu berendah diri di hadapan Allah dengan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, kalaupun itu adalah ibadah yang besar. Karena ibadah yang besar itu tidak mungkin bisa kita tegakkan, tidak mungkin bisa kita tunaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Rumah Allah, mendirikannya, membangunnya bukan pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang besar, ibadah yang besar yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim dan Ismail. tetapi menyadari bahwa ini bukanlah semata-mata hasil kerja Ibrahim, tetapi dengan bantuan dan pertolongan Allah. Setelah dibantu dan ditolong oleh Allah, Ibrahim pun menyadari bahwa dia mesti meminta penerimaan dari Allah, karena ini bukan semata-mata upayanya. Terimalah ya Allah hasil dari rumahmu yang kami bangun ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Demikian kita ketika kita beribadah, jangan merasa sombong, jangan merasa angkuh bahwa kita telah menegakkan, kitalah yang menyukseskan, kitalah yang mengadakan. La, Allah yang mewujudkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakan. Maka kita pun berendah diri di hadapan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan amalan ini ikhlas, mudah-mudahan amalan ini sesuai dengan perintahmu, sempurna dengan apa yang kau kehendaki. Terimalah ya Allah. Sungguh kalau engkau tidak menerima, kami termasuk dari hamba-hambamu yang merugi. Demikian hamba yang beradab kepada Rabbnya. Demikian seorang yang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim melanjutkan doanya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah Rabb kami, jadikan kami orang yang selalu berserah diri kepadamu. Jadikan kami orang yang selalu berserah diri kepadamu. Demikian dari keturunan-keturunan kami, sebagai umat yang selalu berserah diri kepadamu. Masya Allah, doa yang luar biasa dari seorang Nabi dan Rasul yang diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, di dalam kitab-Nya. Wahai Allah, jadikanlah kami adalah hamba dari hamba-Mu yang selalu berserah diri, tunduk. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, kita tidak mudah berserah diri dan tunduk kepada Allah. Hanya dengan pertolongan-Nya kita merendah diri, kita merunduk kepada-Nya subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita bisa menunaikan ibadah yang banyak, ibadah-ibadah yang lain, yang kemudian dengan ibadah itu Allah pun berkenan memberikan pahala. Tetapi itu semua tidak kita dapatkan kalau tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba menyadari, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu berserah diri kepada-Mu, dan dari keturunan-keturunan kami menjadi umat yang selalu berserah diri kepada-Mu. Dan doa Ibrahim pun terkabulkan. Doa Ibrahim pun diberkahi oleh Allah. Lihatlah keturunannya Ibrahim di bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan rumahnya di sana, di Makkah Al-Mukarramah dan di sekitarnya, di kota Nabi An-Nabawiyah dan di sekitarnya. Lihatlah bagaimana penduduk dan umat di sana, umat Islam di sana, selalu berserah diri kepada Allah. Nampak dengan ucapan lisan mereka, menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah, menyadari bahwa semua apa yang mereka dapatkan dari Allah, ini juga barokah dari doanya Ibrahim, diterima oleh Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bagaimana cara kami menegakkan ibadah haji dan ibadah umrah kepada-Mu. karena ibadah haji yang berkaitan dengan rumahnya dan ibadah umrah yang berkaitan dengan rumahnya tidak mungkin bisa ditegakkan dengan baik dan sempurna kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim pun melaksanakan haji dan umrah dengan bimbingan Allah, tidak semata-mata lantas dikerjakan, lantas ditegakkan, tapi dengan bimbingan Allah. Dan kemudian Allah membimbing nabi yang datang kemudian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak cucu keturunan Ibrahim, untuk menegakkan haji dan umrah. Karena itu beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah amalan-amalan haji, umrah, bagaimana tata cara penunaiannya, pelaksanaannya dariku. Khudhu anni manasikakum. Maka kita pun menunaikan ibadah haji, ibadah umrah dengan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arina manasikana. Dan ketika kami menegakkan ibadah haji, ibadah umrah yang itu adalah ibadah yang agung di rumahmu, maka terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya tidak ada yang menerima taubat kecuali engkau, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha mengasihi, menyayangi hamba-hambamu. Demikian doa Ibrahim alaihi salam, doa yang demikian baik, doa yang demikian membimbing kita semua untuk kita selalu mengucapkannya, memanjatkannya dengan kita beribadah, dengan kita menegakkan amal-amal ta'ah, pastinya tentunya dengan harapan apa yang kita tegakkan dari ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah hamba yang diterima ibadahnya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, fatadarra'a ila rabbihim, fatadarra'a ila rabbihim fi qabulillahi amalahuma. Maka mereka pun, Ibrahim dan Ismail, merundukkan, merendahkan dirinya kepada Rabb mereka di dalam penerimaan Allah terhadap amalan mereka berdua. Wa ayyakuna kamilan min kulli wajhin, dan agar supaya apa yang mereka kerjakan menjadi sempurna atau disempurnakan oleh Allah dari seluruh sisinya, dari seluruh keadaannya. Watahassala minu thamarat an-nafi'ah, dan karenanya dihasilkan dari amalan ibadah ini hasil yang memberikan manfaat tentunya bagi mereka berdua dan bagi keturunan mereka. Demikian bagi manusia. Ketika kita selesai sholat, selesai ibadah, jangan lupa kita meminta, ya Allah, terima ibadah saya. Ya Allah, sempurnakan amalan ibadah saya. Ya Allah, berikan kebaikan dari ibadah ini untuk diri saya. Demikian hamba yang baik, yang mengerti dan sadar dengan ibadahnya, yang dia peruntukkan, dia persembahkan kepada Allah, agar Allah menerimanya, berkenan menerima ibadah ini. Jangan sampai kita mengatakan, saya sudah ibadah, pasti diterima, dan saya akan mengumpulkan ibadah ini nantinya untuk mendapatkan dan meraih apa yang ada di sisi Allah dengan tidak ada sifat berendah diri, tidak ada sifat ketundukan dengan ibadah tersebut, bahkan yang ada hasilnya angkuh, congkak, dia telah beribadah yang banyak, ini tidak menghasilkan ibadah itu ibadah yang memberikan manfaat dan ibadah yang diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima misqala minal kibri, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedikit saja daripada keangkuhan dan kesombongan. Allah, jangan bermain, Allah tidak akan menerima sedikit saja dari keangkuhan dan kesombongan, bahkan itu dari ibadah Allah tidak nerima. Karena kesombongan dan keangkuhan itu adalah ridanya, selendangnya Allah. Allah tidak ridho untuk diambil. Allah tidak ridho untuk dipakai oleh siapapun. Demikian, ibadah itu murni untuk Allah, sehingga kita menyerahkannya secara murni, secara utuh, hanya untuk Allah. Maka Ibrahim dan Ismail pun merealisasikannya. Mereka berendah diri ke hadapan Allah agar Allah menerima amal mereka berdua, agar supaya disempurnakan amal mereka dari segala sisinya, dari seluruh keadaannya, dan agar supaya didapatkan hasil dari ibadah ini dengan hasil yang bermanfaat bagi mereka, keturunan mereka, dan manusia secara umum. Dan apa yang didapatkan dari hasilnya, dan itu yang tadi disebutkan barokah dari doa Ibrahim, lihatlah negeri yang sekarang berada di rumah Allah tersebut adalah negeri Saudi Al-Arabiyah. Lihatlah, negeri yang dibarokahi, negeri yang penduduknya menegakkan syariat Islam, negeri yang selalu menegakkan ibadah kepada Allah, mengerti apa itu tauhid, memperingatkan apa itu syirik dan yang sejalan dengannya. Bukan hanya di Makkah, bukan hanya di Madinah, tetapi seluruh negeri tersebut seluruh negeri tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita dapatkan dari hasilnya penduduk negeri tersebut, mereka adalah penduduk yang selalu memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat dari lisan mereka, tidak luput, tidak lepas doa mereka dengan lisan mereka, tidak luput dari pembicaraan mereka dengan doa mereka. Demikian keadaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa tawassulan ilaihi bi annahu as-sami' li aqwalihim al-alim bi jami'i ahwaliha aw bi jami'i ahwalihima wa tawassala dan keduanya bertawassul kepada Allah bi annahu as-sami' bahwa Allah zat yang maha mendengar li aqwalihima terhadap perkataan mereka berdua al-alimu maha mengetahui bi jami'i ahwalihima mengetahui terhadap seluruh keadaan mereka berdua walamma da'awa bihadha du'a al-khas fi qabuli amalihima sa'ala allaha ajallal umur wa a'laha wa huwa ayyamunna allah alayhima wa ala man sya'a min dhurriyatihima bil islami lillahi zahiran wa batina wal amal bima yuhibbuhu wa yardah. Dan tak kala mereka berdoa dengan doa ini, doa yang khusus agar menerima amalan mereka, mereka meminta kepada Allah dengan doa itu pula setinggi-tinggi perkara atau yang paling puncaknya, yaitu agar Allah menganugerahkan kepada mereka berupa anugerah dan taufik. Dan terhadap siapa saja yang Allah kehendaki dari keturunan mereka berdua, dengan anugerah dan taufik, dengan Islam, yaitu agama yang selalu membawa kepada ketundukan kepada Allah, baik itu secara zahir dan batin, dan agar mereka bisa mengamalkannya dengan apa yang Allah cintai, atau agar Allah memberikan anugerah kepada mereka dengan amal dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wa ayya'malahu wa ayya'lamahuma al-amal alladhi syara'a fihi, dan agar Allah yu'allimuhuma, agar Allah mengajarkan kepada mereka berdua bagaimana beramal dengan apa yang Allah syariatkan pada amal tersebut. Wa yukammila lahuma manasikahuma, dan Allah menyempurnakan juga kepada mereka berdua bagaimana bermanasik, yaitu haji dan umrah, ilman wa ma'rifatan wa amala, dengan pengilmuan, dengan pengetahuan, dan dengan amalan. Wa ayyatuba alaihima, dan agar Allah menerima tobat mereka berdua. Litatimma umurahuma, agar litatimma umuruhuma, agar menjadi sempurna perkara mereka berdua. min kulli wajhin, dari segala sisinya. Fastajaballahu hadha ad-du'a. Qul lahu wa baraka fihi wa haqqaqa raja'ahuma. Kemudian Allah mengijabai doa mereka semuanya, dan Allah memberkahi pada doa mereka, dan Allah merealisasikan apa yang mereka harapkan. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memiliki keutamaan, dan dia adalah zat yang maha agung. Dengan keterangan ini, sebagaimana tadi telah kita kedepankan, demikianlah Ibrahim, hamba yang mengerti dirinya sebagai hamba di hadapan Rabbnya, walaupun beliau adalah Khalilur Rahman, dan demikian anaknya juga dari kalangan Nabi yaitu Ismail, mengerti keadaannya dan mengerti keadaan ayahnya, bahwa mereka adalah hamba Allah yang diperintahkan dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak menyebabkan mereka sombong dan angkuh, tetapi mereka bahkan berendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun tidak pernah lepas untuk meminta agar mereka di atas ibadah kepada Allah, agar mereka di atas ketundukan kepada Allah, sampai kepada keturunan mereka, sampai kepada anak cucu mereka, agar semuanya diberikan petunjuk anugerah oleh Allah dengan amal ibadah, dan agar mereka menegakkannya dengan baik dan benar, kemudian diterima dan disempurnakan oleh Allah. Demikian semua amalan, termasuk ibadah haji dan ibadah umrah. Setelah itu mereka bertobat, meminta tobat kepada Allah. Ya Allah, terima tobat kami. Kami walaupun telah mengamalkan amalan ini, tentunya tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada kekurangan, tidak luput daripada kealpaan, tidak luput daripada kekhilafan. Terimalah kami, terima tobat kami. Melihat hambanya demikian beradabnya, mengetahui hambanya tentunya, dan dia maha mengetahui, demikian sopannya, beradabnya, berbudi perkertinya dia dengan doanya, dengan permintaannya, setelah dia menegakkan apa yang Allah perintahkan, Allah pun mengabulkannya dan menerimanya. Allah pun subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada hambanya. Demikianlah sekilas, sepenggal kisah Ibrahim dengan doanya demikian anaknya. Tentunya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita, bagi siapa yang mau mengambil pelajaran, mengambil keterangan yang baik, bagi siapa yang Allah berikan bimbingan untuk memberikan bimbingan untuk mendapatkan keterangan yang baik ini. Karena tentunya dengan keterangan, kalau kita realisasikan, akan menghasilkan pula kebaikan sebagaimana yang didapatkan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail alaihimas salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk selalu tunduk, patuh, untuk selalu menyadari bahwa kita ini adalah hambanya, kita berhajat kepadanya, untuk selalu sadar bahwa apa yang kita kerjakan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena anugerah dan bimbingan darinya, penyempurnaan darinya, sehingga kita selalu menyadari kita di atas kekurangan, kita di atas segala ketidakpunyaan apa-apa. Hanya dia yang memberikan, hanya dia yang menutupi, hanya dia yang menyempurnakan. Kita menyerahkan sepenuhnya kepadanya agar dia menerima. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini, permintaan ini Dia pun menerima dan mengokohkan kita sebagai hamba-hambanya yang diselamatkan, hamba-hambanya yang dibimbing, hamba-hambanya yang Dia bawa ke dalam keridhaannya dan di dalam kecintaannya di sisinya dan di akhiratnya nanti. Wallahu al-muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan di sini. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.